Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Termasuk sebuah kenikmatan yang sangat besar yang telah dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada segenap kaum muslimin adalah dengan diturunkannya Al-Quranul Karim, kitab suci yang paling hebat, kitab suci yang paling agung, kitab suci yang berlaku sampai hari kiamat, kitab suci yang mengandung di dalamnya berbagai petunjuk mengajak manusia kepada kebaikan dan menjauhkan mereka dari berbagai keburukan. Kitab suci yang merupakan sebesar-besarnya mukjizat yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum." وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai segenap manusia, telah datang kepada kalian sebuah peringatan dan sebuah obat yang menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dada-dada kalian sebagai petunjuk dan juga sebagai bentuk kasih sayang kepada segenap kaum mukminin. Ini adalah kenikmatan yang besar yang Allah turunkan kepada kita wahai kaum mukminin, sehingga orang yang mengerti akan keagungan Al-Qur'anul Karim sudah selayaknya dia bergembira dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini adalah pedoman hidup kita. Al-Qur'anul Karim adalah keselamatan untuk kita. Al-Qur'anul Karim merupakan jaminan kebahagiaan hidup fid dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai nabi, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya itu, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira dengannya. Huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari seluruh harta benda yang mereka telah kumpulkan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada kaum mukminin sebagai petunjuk, sebagai bentuk kasih sayang, sebagai pedoman di dalam kehidupan mereka yang membuat mereka bahagia fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Qur'anul Karim di dalamnya terdapat kebenaran mutlak dan tidak pernah tersentuh oleh kebatilan. Allah menyatakan di dalam surah As-Sajdah, "Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu mir rabbik." Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang dibuat-buat. Maksudnya dibuat-buat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tegaskan, "Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu mir rabbik." Bahkan Al-Quran itu adalah kebenaran yang datangnya dari Rabbmu. Isinya adalah kebenaran. Kitab yang tidak pernah tersentuh oleh kebatilan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innahu lakitabun aziz, la ya'tihil batilu, min baini yadayhi wala min khalfih. Kitab ini, yaitu Al-Quranul Karim, adalah kitab yang mulia. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih, tidak pernah didatangi oleh kebatilan, tidak di hadapannya dan tidak pula di belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, ini adalah kitab suci yang diturunkan dari zat yang maha bijaksana dan zat yang maha terpuji. Al-Quranul Karim dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Tidak akan pernah ada orang yang bisa mengubahnya, tidak dengan menambahinya dan tidak pula dengan menguranginya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kitab suci ini sebagai kitab yang terjaga, tidak seperti kitab-kitab suci yang datang sebelumnya. Karena kitab-kitab suci yang datang sebelumnya diubah-ubah oleh manusia yang tadinya mengikuti kitab suci tersebut. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami yang telah menurunkan peringatan ini, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan sungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Al-Qur'anul Karim, di dalamnya terdapat berbagai kemuliaan. Di dalamnya terdapat berbagai ilmu. Di dalamnya terdapat berbagai keterangan-keterangan tentang segala sesuatu. Allah menyatakan di dalam firman-Nya, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'." Dan kami telah turunkan kepadamu wahai Nabi sebuah kitab suci sebagai penjelas, sebagai keterangan terhadap segala sesuatu. "Wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin," sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Hanya orang-orang yang di dalam hatinya tidak mempunyai keimanan yang dia tidak bergembira dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an, apabila kita mengamalkannya, kita menjalankannya, kita menjadikannya sebagai pedoman hidup kita, pastilah Al-Qur'anul Karim akan membawa kita kepada jalan yang lurus, kepada jalan Allah yang diridhai olehnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus, kepada jalan yang paling lurus, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mereka mau beramal dengan amalan-amalan saleh, bahwa mereka niscaya akan mendapatkan pahala yang besar. Inilah Al-Qur'anul Karim yang Allah katakan di dalam firman-Nya yang lain, "Kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ini adalah sebuah kitab suci yang kami turunkan kepadamu agar engkau mengeluarkan manusia daripada kegelapan kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, biizni rabbihim ila siratil azizil hamid, dengan seizin Rabb mereka kepada jalan Allah yang maha agung, yang maha mulia dan maha terpuji. Inilah Al-Quranul Karim. Al-Quran, apabila kita mengikutinya pasti kita akan bahagia di dalam hidup kita, fid dunia wal akhirah. Al-Quran yang apabila kita meninggalkannya dan kita menjadikannya sebagai kitab suci yang kita letakkan di belakang punggung-punggung kita, maka niscaya Al-Quran tidak akan bisa menyelamatkan kita. Hidup kita akan celaka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya di dalam surah Thaha, فَمَنِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan pernah celaka di dalam hidupnya. Petunjuk Allah berada di dalam Al-Quranul Karim. Tapi dengarkan apa kata Allah, apa ancaman Allah bagi orang-orang yang meninggalkan petunjuk yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Namun barang siapa yang berpaling dari mengingatku, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, maka pasti dia mendapatkan kehidupan yang celaka, kehidupan yang sengsara, kehidupan yang jauh dari ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan. Tidak akan mungkin didapatkan oleh orang-orang yang tidak mau berpegang kepada Al-Quranul Karim dan mengamalkannya. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, pasti dia akan mendapatkan kehidupan yang celaka. Lalu apa kata Allah, apa akibatnya di akhirat kelak? Allah menyatakan, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, dan kami bangkitkan dia di hari kiamat kelak dalam keadaan dia buta. Dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal ketika di dunia dahulu aku pernah bisa melihat. Apa jawabannya? Qala kadzalika atatka ayatuna. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Fanasitaha, lantas engkau mengabaikannya, engkau tidak memperdulikannya. Fakadzalikal yauma tunsa, maka demikian pula pada hari ini engkau akan dilupakan, engkau akan diabaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wakadzalika najzi man asrafa walam yu'min bi ayati rabbih wa la adzabul akhirati ashaddu wa abqa. Demikianlah kami membalasi orang-orang yang telah melampaui batas dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat Rabb-nya. Dan ingatlah, sungguhnya azab akhirat itu adalah sesuatu yang sangat keras dan kekal abadi selamanya. Pada hari ini atau dalam beberapa waktu yang lalu, seolah-olah kaum muslimin terbangun dari tidurnya yang panjang, khususnya di negeri ini, ketika ada seorang yang kafir mencela Al-Quranul Karim. Kemarahan mereka menunjukkan bahwa di hati mereka masih mempunyai keimanan kepada Al-Quran. Tapi yang disayangkan adalah kemana mereka sebelum mereka mendengarkan seorang yang kafir menghina Al-Quranul Karim. Banyak dari kalangan muslimin yang telah meninggalkan Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, bahkan menistakan Al-Quran dengan pendapat-pendapatnya, dengan pikiran-pikirannya. Kemana mereka? Kenapa mereka baru tersadar dan perhatian kepada Al-Quran setelah ada seorang yang kafir yang menghina Al-Quranul Karim? Demi Allah, jikalau seandainya kaum muslimin yang ada di negeri ini, baik sebagai pemerintah ataupun sebagai rakyat, mau mengamalkan Al-Quranul Karim, maka bisa dipastikan tidak seorang kafir pun yang akan berani menghina Al-Quranul Karim. Mereka berani, atau sebagian mereka dari kalangan kuffar berani menghina Al-Quran, karena kita kaum muslimin yang telah terlebih dahulu meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran, kemana kita? Apa yang telah kita lakukan dari Al-Quranul Karim? Bahkan banyak di antara kita yang bahkan tidak bisa membaca Al-Quran. Kemana kita? Padahal ini adalah kitab suci yang sudah kita dengarkan sekian banyak ayat. Bahkan di sana masih terdapat ayat-ayat yang lain yang memberikan jaminan tentang kebahagiaan hidup dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran ini adalah kitab suci yang hebat. Bahkan kalau kaum muslimin mau mengamalkannya, mengilmuinya, mempelajarinya, bukan hanya sekedar orang kafir tidak berani menghina Al-Quran, bahkan orang-orang kafir itu akan masuk ke dalam Islam apabila Al-Quran itu kita amalkan, apabila Al-Quran itu menjadi pedoman di dalam hidup kita, apabila Al-Quran itu sudah menjadi sebagai kebutuhan hidup kita yang membawa kepada kebahagiaan kita. Al-Quran ini kitab suci yang hebat. Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika beliau masih dalam keadaan kafir, apa yang membuatnya masuk ke dalam Islam? Yang membuatnya masuk ke dalam Islam ketika dia mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau celaka. Dia masuk ke dalam Islam radhiyallahu an, tergetar hatinya. Kitab suci yang sungguh luar biasa. Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, ketika beliau dalam keadaan musyrik, apa yang membuatnya masuk ke dalam Islam? Dia mendengarkan firman Allah, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardha bal la yuqinun. Apakah mereka menyangka bahwa mereka diciptakan secara tiba-tiba? Khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun, atau apakah mereka sendiri yang menciptakan diri-diri mereka? Am khalaqus samawati wal ardha bal la yuqinun, atau merekakah yang menciptakan langit dan bumi bahkan mereka tidak meyakininya? Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, ketika mendengarkan ayat ini, apa katanya? Kada qalbi ayyatir, kada qalbi ayyatir, hampir saja hatiku ini melayang, hilang. Ketika mendengarkan ayat ini, beliau terkejut, menggugah pikirannya untuk meninggalkan perbuatan syirik dan masuk ke dalam Islam. Sehingga beliau nyatakan, wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Itulah saat pertama aku merasakan iman itu berada di dalam hatiku. Subhanallahil azim, Al-Qur'anul Karim. Kemanakah kita wahai kaum muslimin ketika kita tidak menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup kita? Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Al-Qur'an itu diturunkan, terdapat para pendeta-pendeta Nasrani yang mereka masih cinta kepada kebenaran, yang mereka masih mengikuti kesucian kitab suci mereka. Apa yang terjadi ketika mereka mendengarkan Al-Qur'anul Karim? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah, "Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haq." Apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafidhu ayunahum minad dam, air mata mereka mengucur, mengalir. Mereka menangis. Kenapa mereka menangis? Mimma arafu minal haq, karena mereka tahu bahwa yang dibawa oleh Al-Qur'an isinya adalah kebenaran. Dan mereka pun menyatakan yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Mereka menyatakan wahai Rabb kami, kami beriman, dan tulislah kami bersama orang-orang yang ikut menyaksikannya. Demikianlah kehebatan Al-Qur'an. Oleh karena itu, marilah kita ambil pelajaran penting dari semua peristiwa yang telah kita alami ini, bahwa yang paling terpenting di dalam pembelaan kita terhadap Al-Qur'an bukan hanya ketika kita mendapatkan seorang kafir mencela atau menghina Al-Qur'an kita marah, padahal sebelumnya kita telah meninggalkan Al-Qur'an. Pelajaran penting kita adalah mari kita kembali kepada Al-Qur'an. Marilah kita jujur kepada keimanan kita. Jangan kita hanya cemburu terhadap Al-Qur'anul Karim ketika Al-Qur'an itu dilecehkan. Jangan kita beri peluang orang-orang kafir untuk menghinakan Al-Qur'an. Dengan apa? Dengan apa? Dengan kita mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, menerapkan Al-Qur'an. Itulah caranya. Itulah cara yang paling efektif untuk membuat negeri kita yang tercinta Indonesia ini akan menjadi negeri yang penuh dengan keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan hidup rakyat terjamin dengan kebahagiaan. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci yang paling hebat yang pernah Allah turunkan untuk menjamin kebahagiaan hidup manusia, yang Allah katakan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, kami tidak menurunkan Al-Quran itu agar engkau menjadi orang yang celaka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada hati-hati kaum muslimin untuk kembali mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, معاشر المسلمين, سيدنا جمعة yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang tidak akan pernah ada tandingannya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menantang semua makhluk, silahkan mereka membuat tandingan yang seperti Al-Quran. Kalau memang mereka ragu bahwa Al-Quran itu datangnya dari Rabbul Alamin, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlih wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, kalian ragu terhadap Al-Quran, apa kata Allah? Allah tantang, fa'tu bi suratin min mislih, silakan kalian datangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Tidak usah Al-Quran secara seutuhnya, satu surat saja cukup. Coba kalian datangkan, bisakah kalian? Dan Allah persilahkan, Allah tantang kembali, wad'u syuhada'akum min dunillah, panggil semua penolong-penolong kalian selain Allah, datangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quranul Karim. In kuntum sadiqin, kalau memang kalian adalah orang-orang yang benar, kalian meragukan kitab suci ini, apa kata Allah? Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu, kalau kalian tidak bisa dan pasti kalian tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Karena ini adalah ucapan Rabbul Alamin. Tidak ada yang bisa menyainginya, menandinginya. Dan tantangan ini berlaku sampai hari kiamat. Sampai hari ini belum ada yang bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Tidak ada yang bisa. Karena ini adalah kitab suci yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebesar-besarnya mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Allah menegaskan wala inistama'al qul la inistama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'an la yatuna bimithlihi wa in kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakan wahai Nabi, sungguh jikalau seandainya seluruh manusia dan jin berupaya untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, la yatuna bimithlih, mereka tidak akan pernah bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Wa in kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, walaupun sebahagian mereka mencoba untuk menolong sebahagian yang lain, tidak akan pernah bisa. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu, kalau kalian tidak bisa melakukannya dan tidak akan pernah bisa. Apa kata Allah? Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Kalau begitu takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan tidak mau mengamalkannya, Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita tinggalkan Al-Qur'an. Jangan biarkan Al-Qur'an hanya sebagai penghias rumah-rumah kita. Hanya terletak di lemari-lemari hias kita, lemari-lemari buku kita atau yang semacamnya. Marilah setelah pulang ini kita kembali ke rumah-rumah kita, buka Al-Qur'an. Jangan seperti apa yang Allah katakan di dalam firman-Nya. Di dalam surah Al-Furqan Allah mengatakan wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Jangan sampai kita masuk dari orang-orang yang dikeluhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kita telah meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Bentuk meninggalkan Al-Qur'an itu banyak. Di antaranya adalah ketika seorang muslim tidak bisa membaca Al-Qur'an. Ini adalah perkara yang sangat menyayat hati. Terkadang banyak orang kita lihat dia menghabiskan waktunya, menghabiskan usianya, menghabiskan umurnya di dalam jenjang-jenjang pendidikan akademik. Bahkan sekarang namanya telah dilabeli dengan berbagai gelar yang menyertai di depan namanya atau di belakang namanya. Tapi kalau ditanya apakah Anda bisa membaca Al-Qur'an, dia menjawab tidak. Anda muslim? Iya, saya muslim. Kenapa Anda tidak membaca Al-Qur'an? Saya tidak punya waktu. Bahkan membacanya tidak bisa. Di antara bentuk meninggalkan Al-Qur'an adalah ketika seorang muslim tidak mau membacanya dengan baik atau malas di dalam membacanya. Sebagian orang bahkan lewat padanya satu hari sama sekali tidak membuka mushaf Al-Qur'an padahal dia muslim. Ada pula yang bahkan satu minggu tidak membaca Al-Qur'an, bahkan ada yang satu tahun, bahkan ada yang selama hidupnya bisa dipastikan dia tidak pernah membuka mushaf Al-Qur'anul Karim. Padahal semua mereka kalau ditanya Anda muslim, dia pasti menjawab, ya saya muslim. Begitukah keislaman kita? Ya. Apa yang sudah kita perbuat terhadap Al-Quran sehingga kita membuka peluang kepada orang-orang kafir untuk menggunakan Al-Quran karena tindakan kita sendiri yang jauh dari Al-Quranul Karim, bahkan kita tidak mau membacanya apalagi mempelajarinya, apalagi mentadaburinya, memikirkan maknanya, kandungannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalaha. Kenapa mereka tidak mau memikirkan, mentadabburi tentang Al-Quran? Atau hati-hati mereka telah terkunci, kata Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini kering, hati kita ini gersang, hati kita ini jauh dari petunjuk Allah, sehingga kita bermalas-malasan terhadap Al-Quranul Karim. Maka marilah kita jadikan momentum ini sebagai semangat kita untuk kita kembali memperjuangkan Al-Quran. Yang paling terpenting adalah dengan kita bisa membacanya, rajin membacanya, mempelajarinya, mentadabburinya. Dan yang tak kalah penting pula adalah dengan mengamalkan Al-Quran. Amalkan Al-Quran, maka niscaya Al-Quran itu akan membawa kita kepada sebuah tingkat hidup, taraf hidup yang bahkan tidak terbayangkan oleh kita sama sekali sebelumnya. Karena Al-Quran itu adalah jaminan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan segenap kaum muslimin sebagai orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang membela Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu memperhatikan Al-Qur'anul Karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ij'alna min ahli alquran. Rabbana ij'alna min ahli alquran. Rabbana ij'alna min ahli alquran wa min alladhina al'amilina bihi. Ya Rabbal Alamin, ya Dzal Jalal wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar. Aqimussalah. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.